tidak boleh disuruh-suruh supaya mencintai seseorang. Jadi kahwin ni sebenarnya daripada perasaan yang timbul di dalam hati. Nah, dan perasaan itu lebih kompleks daripada pada akhir zaman ni. Zaman awal-awal Islam, perkahwinan tak macam sekarang lah. Satu perkara yang cukup mudah. Nah, perkahwinan itu satu benda yang cukup mudah. Nah, kita tengok kenang dak, nak kata udah sangat dak, tamat belajar, tambah juga. Nah, semayang lima waktu. Nah, bukan bini orang, bukan dalam edah orang. Nah, kita kalau pergi minta nikah, mudah cara tu, cara nikah dalam Islam. Dia ni pelik dia ni. Nah, nak mengenali hati budi, 8 tahun mengenali hati budi ni. Siapa siapa nyeng yo tangan keti jamu. Nah, itu mengenali hati body, bukan hati body ni, hati body tu, bukan budi, hati body tu. Ini semua ni daripada barat yang tak ada kena-mengena dengan Islam. Kenal perempuan, tengok muka, tahu keturunan, tak, berpuas hati dengan keadaan. Sebulan dua kenal, tak, tunang, nikah. Itu cara yang dianjurkan dalam Islam. Kita tak. Nak, nak tahu siapa habis si nak tahu ni. Nak, kalau kita nak beli ikan, jangan sampai kelebek panas ublok dulu. Tak. Dan ni mata boleh korek mata tengok celah. Alhamdulillah. Nah. Tengok ikan comel. Boleh 2 kilo. Gitulah. Nah, jangan lebih. Bukan kata suruh maknanya tak tengok langsung. Nah. Sebab tu dia sekarang ni pelik. Nah, pelik. Apa nak kena cerita dulu mai dah haram lah kita sebelum kahwin. Nah, tu Kristian, Yahudi. Islam ni tak ada bercinta, berkasih lepas kahwin. Kenal, tengok dan berkahwin. Nah, cukup-cukup mudah. Nah, ini seremanya sulit berlaku. Nah, kira belanja sulit. Tetap hari kok. Mak pula lelaki, mak pula lelaki nak buat hari resak. Mak pula puan nak buat hari di Pabali. Belawang mereka tu. Nah, kok dah itu. Baloh ni balik. Nah, masa tu Minang tu macam-macam cerita dah. Oh, duduk belakang tu bunyi ikut belakang, faham? Depan boleh lah Minah 8 pekah tak? Belakang bunyi aduh kata nak uwi 2 belakang Honda cakap so 8 pekah ya tu. Ni fenomena ni tak? Jadi kita dah dipaksa hati orang begitu dia, suami kita nak suruh paksa dia kasih ke kita dah boleh. Dia suami ni dia wajib kasih. Nah, dianjurkan bila dah jadi suami kita, kita sunat nanti kasih ke dia. Gitu kasih juga kasih lagu mana. Nah, nak paksa gini dah boleh. Dah kalau suruh juga jadi nawak lah. Nah, dah you sayang tak ke ai? Sayang. Sayang tu mulut, hati belum tentu. Nah, hati belum tentu. Sebab terjemah ni boleh dua terjemah. Nak terjemah tu harfiah dia panggil. Satu lagi terjemah mukhalafah, terjemah lain daripada dalam hati, boleh tak? Dia hati lah, tak dia nak baca lah, tak ada dengar, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada bunyi. Nah, maka lisan ni jadi mutarjimah, penterjemah bagi hati. Nah, penterjemah dia kena jujur kan? Orang tu tak pandai cakap Arab. Nah, ataupun cakap orang putih, orang kapung tu. Maka datang orang putih cakap. Nah, orang putih kata good morning. Jadi orang kapung pun dia tak tahu, tanya penterjemah. Penterjemah pun jawab ah, good morning ni maknanya dia dahaga nak minum air. Dia boleh tak terjemah gitu? Boleh lah. Ya? Dan orang lain wadah belaka, orang ikut dia. Kita gitu tak? Kasih pun tak kasih apa. Nak kasih sekali yang mengamal. Dalam hati layang kamu bodoh. Faham? Dalam hati. Lain apa? Tak apa. Itu masalah. Jadi jangan paksa-paksa sangat. Suami mengucapkan lafaz kasih. Dalil. Ataupun suami paksa isteri ucapkan lafaz kasih. Nah, dia mesej ke isteri dia. Dah mana yang? Kedua lebih ni. Apa dia? Kata-kata cinta dari dia you lah. Yang nak tidur dah ni. Oh, dah lah. 50 dah, Omar. Tak. Rubah lah bulu kening. Ya nak kan ni? Tak apa, tak ada salah. Nak? Ha. Ada masalah. Jadi dia pun mesih. Ha. Bila mesih, sama macam dalam hati dah. Jangan percaya. Nak? Ha. Tak mesti. Dia mungkin tu. Ha. Maksudnya kasih. Sebab tu Allah Ta'ala tidak akan azab seorang suami yang lebih kasih kepada salah seorang isteri dia. Ha, tu tak kena kasih. Pasal sama tak boleh. Nabi khabar kepada Allah, inilah pembahagian aku yang aku boleh buat zahir. Rumah isteri ni aku pergi nombor 5, aku pergi nombor 6, aku pergi nombor 3, aku beli ikan, nombor 4, aku beli ikan. Tak. Tapi kasih lebih pada Aisyah. Ha, Nabi khabar sendiri. Faham? Ha, kasih, masalah hati, tak boleh nak buat sama, tak boleh. Yang kita boleh buat sama berat, gula. Ha, gula boleh. Tokai kata buat sekelo-sekelo ni. Boleh lah, timbang gula sekelo-sekelo. Hati tak boleh. Seorang ayah ibu tidak akan diseksa di akhirat kerana lebih kasih pada anak dia yang seorang lagi. Ha? Sebab tak boleh ibu nak kasih sama rata, tak boleh. Dan kalau beri, beri wajib sama rata. Anak ni baju raya, anak ni baju raya. Tak? Ha, tu wajib. Zahir, batin, tak wajib. Ha, faham baik? Eh? Zahir wajib. Kena sama. Seteri ni pun dia beri rumah, seteri ni beri rumah. Seteri ni kereta, ni kereta. Menaikkan seteri ni, seteri bunda, kereta, seteri apa muli untuk. Dia tak berani untuk. Kereta ni berani untuk. Nampak? Umpama yang tu lain. Berani congit untuk. Dah, umpama yang tu hal dia lah. Nah? Ha. Jadi hati, kita seorang ayah, ada 10 orang anak, mesti ada kita cenderung mana-mana. Ha, berat belah ni, berat belah ni tak. Ha, tapi pemberian zahir mesti sama. Nah? Ha, tidak, kita kena azab. Kena seks. Sebab berlaku zalim dalam penafakah zahir. Nah? Ha. Bukan orang yang ada dua isteri je, dia akan ditanya adik ke tidak. Seorang ayah dan seorang ibu akan ditanya adik ke tidak dengan anak. Nah, ha, kita jangan lupa. Ha, dia kata, murah mu, kena tanya lagi tu. Dua bini mu. Mu kena tanya lagi. Mu kalau tak berat mana satu berat mu. Dan mu lapan anak tak kena tanya. Ha, kalau berat salah seorang pada pemberian. Ha. Hati tak boleh. Dia mesti cenderung mana-mana. Dan tuan tak tanya hati. Apa tak kasih sama hati. Pasal hati tak nak buat sama hati. Nah, tak boleh. Ha, kita boleh buat sama. Ni sekelo, ni sekelo, ni sekelo. Tak boleh. Nah. Ha. Zahir saja wajib sama. Nah, sama tu sekiranya kita kabur sama dah bukan sama maknanya jumlah. Sama mengikut adat. Nah, kalau anu rumah, ni rumah lah. Biar ada. Nah, biar sama-sama ada tempat tinggal. Nah, jangan. Anu rumah cat kuning, ni kena kuning etek. Dah. Anu rumah ada tikat apa? Tikat lapang ni, tak ada 9, tak ada. Eh, dah. Dah kira gitu. Anu beri makan, anu beri makan. Nah. Ha, anu beri makan nasi. Pasal dia orang kampung. Orang kasapek, yang ni orang bandar. Chicken chop. Asal makan. Tak? Ha, dia bukan nak sama. Dinu nasi, sini nasi. Dinu gonok, sini gonok. Tak? Ha. Baik. Jadi bila kena paksa kahwin, hati tak seronok. Ayah memerintahkan supaya anaknya berkahwin dengan pilihan orang tua, sedangkan anak tadi tidak pula berasa keinginan dengan pilihan itu. Bagaimana pula orang tua hendak memaksa sedangkan kahwin? Itu ada untuk jangka panjang, bukan sebulan atau dua bulan. Kalau kerja dah boleh paksa. Suruh kerja jadi macam ayah tu, kerja jual. Nak suruh anak jual tiap macam dia. Anak hak buah hari, tak apa. Hak dah cakap anak jenis hak tambuh kerja jual, tak minat. Nak, tak minat jual. Dia marah hak anak, kata anak deraka lah, aku tak boleh. Nah. Nak, hanya paksa je. Nah. Ha, dia minat benda lain. Nak. Ha. Maka perkahwinan yang lain bukan untuk main-main 2-3 bulan macam dalam drama sosial kan. Nak kali boleh untuk sampai ke akhir hayat. Nak, jadi jangan paksa anak kita lah. Malainkan kalau anak kita nak berkahwin dengan pasangan yang tak boleh. Nenek polong. Mama budak ni teruk lah. Orang ni gandong, orang ni tu macam-macam orang ligang tau. Dah rata kapung dah orang erik. Dia nak nikah dengan anak kita. Tu boleh kita marah. Nak. Ha, dah mu nak nikah, ya tak marah tapi ini tak boleh. Budak puan ni ayah kenal, ayah pun ganda lah sekali. Paham paham. Nah. Ha. Mesti jiga lu ni. Eh suka wala. Budak-budak puan ni dah kira tua muda tak kira. Dia nak lepas nafsu dia. Tak, tak kira. Baru ni budak puan umur dalam 16. Pasangan dia dalam 50 lebih. Nah. Bukan isteri lah, kalau pakar gitu bukan isteri. Pakar skirt lah ni. Nah, macam ke macam macam bosnya lah. Nah, alah kita budak 50 lebih. Nah, pakar kereta visik perdana. Si bagi makan. Nah, ha bergedik demi tinggi. Nah, bukan isteri kalau gitu. Nah, ha. Pasal nak keadaan budak bukan bukan isteri orang. Umur dalam 15 16. Dah kira tu budak tua. Setan kan. Nah. Ha. Kalau kahwin tak ada masalah. Nah, ha kahwin tak ada masalah. Nah, macam apa benda ni kalau berang nama dia? 104 tahun ni. Nama apa? Mekwuk, Mekwuk. Ha. Panggil Mekwuk, ada pula panggil Wuk saja. Tak reti bahasa. Nah, ha Mekwuk panggil. Ha Kak Wuk, Kak Wuk. Nah, pasangan dia 32 tahun. 32 tahun tu jodoh jangan marah. Tak. Ha jangan marah. Dia orang dikutuk, kutuk dia. Memang makruh perkahwinan seperti itu dalam Islam. Makruh ni maknanya tak digalakkan, ha, tak apa comel. Tak. Ha kerana tujuan perkahwinan ni sebenarnya untuk duduk berseronok dan sebagainya. Tak seronok ah ha, 104 tahun. Tak. Nah, pegang tangan sikit patah. Tak. Ha tidur petak tindih kaki sikit cabut bulu lutut. Tak umpama jadi banyak hal. Neh. Ha. Jadi tapi itu masalah makruh jadi tidaklah haram. Neh, ada apa? Ha. Bukan kata itu. 32 tahun. Ha. Jodoh dia. Lepas tu 105 tahun pula. 105 tahun. Nah, 100. 105 buat lelaki pula. Kahwin dengan perempuan 20 22 lah. 22 tahun. Ada apa-apa? Ha. Dipeksi klinik oleh ni. Boleh ada 105 tahun. Tak. Ha. Ni kau mas pandang. Tak. Misal macam nyaku baju anak seorang. Dah kau cek tang dulu. Ha. Perkara demikian pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita telah dipaksa oleh seorang bapak berkahwin tanpa kerelaan hati. Akhirnya perempuan tadi mengadu kepada Rasulullah. Baginda membenarkan fasah kedua-duanya kerana memang tidak ada gunanya duduk serumah dan hati tidak berapa minat terhadap suami atau isteri. Si ayah dikirim buat keputusan yang tidak betul, maka anak tadi menolak tidak dikirim menderhaka. Anak tak setuju tak kira derhaka. Nampak? Ha? Tetapi kalau ibu kita, ayah kita memilih pasangan yang kira baik dah pada Islam, walaupun kita tak kenal, tak cinta pada dia, kita ada kasih lain, kita turut lah. Nampak? Ha? Kerana dalam Islam, cinta dan kasih ni selepas daripada akad nikah. Tak usah main nak kenal hati budi begitu begini, jangan main. Itu barat. Itu bukan Islam. Islam menganjurkan kita ada keinginan nak kahwin. Man aradakum, man ila arada ahadukum ai yatazawwaja falyanzur ilaiha. Barang siapa yang ada niat di dalam hatinya untuk berkahwin, maka hendaklah pergi lihat pasangan. Jangan pakai dengar saja. Nah, ha? Jangan banyak orang tolong cari. Ah, ha, tak apa. Dah orang tak tengok dulu, dah ya tengok ah, ha, mu kenal aku kenal ah. Ha. Pakai jadi ah. Ha, ah, jangan. Mungkin berpanjangan jodoh, mungkin tak panjang. Ini lihat lah. Nah, ha, jangan banyak tengok gitu. Neh. Ha. Kalau kain pun orang pesan juga kala apa-apa. Nah, bunga guanding-guanding kan kita pesan kan. Kawan kita nak pergi Kuala Lumpur, khusus hadari, tiga hari. Tak, ha, kirim beli kain. Nah, dah kain-kain lagu mana kain. Bunga guanding, bunga ikut pandamu. Mu tengok molek, molek. Nah, ha, kala-kala ikut pandamu. Ha, ni molek tak kenal. Nah, depan kita kata molek eh. Tak kenal pula. Pasal apa? Pasal tak kabur pelang. Nah, dia tu dia beli warna merah menyangga. Pasal dia kulit putih tu kan beli. Tak, bunga besar-besar cek sikit pada talang akar air. Tak, kita tukar wadah ni pinggang lama lebar dengan bonek kacil. Faham tak? Tang dengan warna merah, bunga pula besar-besar talang dan balik. Macam ada air. Nampak? Tak kenang. Ha, tu kata. Pasangan gitu juga. Jangan. Mak kenang kita kenangnya. Tengok gambar tu. Tak tengok tuan pun tengok gambar. Email tu. Nampak? Ah, ataupun 3G dulu. Ah, boleh dah. Boleh tak apa. Ni tak tengok wajah. Masuklah bilik, terjun kot tikat anak teruna. Mana lari? Hitam peletung mak. Dan mu rasa mak kenal mu kenal. Itulah nampak gigi saja ngak-ngak-ngak. Nah, ha, jadi tak boleh lagi tu. Kenapa? Kerana nak duduk lama. Ini kan bukan main-main. Tapi jangan sampai lama sangat kenal. Sampai 8 bulan, 2 tahun apa benda. Ada yang 15 tahun bercinta baru nikah, bodoh. Kalau nikah boleh 14 orang anak. Nah, ha. Nah, ini pun dia main lagu tu. Bukan kata suruh tu, selalu ada cara dia tengok kenang risik perangai di lagu mana, takut benda rosak dah macam-macam. Nah, ha, tapi macam lah beli buah. Jangan siapa nak bapa nak belik api. Nak nak balik teh dulu apa semua. Mana boleh gitu. Nak tengok bibi kurang. Dak. Ha, maknanya dak tu dak buruk dak apa nak beli ya. Nah, macam kau koyak deriang kan. Ha, koyak sikit je. Tak, koyak sikit. Lepas tu ulah lek ni pula. Ha, marah dak orang ah. Nak apa ini nak koyak belaka baru nak beli. Nah, ha, dak jadilah gitu. Hati main gitu. Hati mula-mula hati budi dah lah. Hati body. Nah, ha, macam camik belaka dengan selendahi abis tu bih. Nah, kabur reta kata-kata. Lah lah tua gitu. Nikah 40 lebih. Nah, 48 apa laki 51. Dah lama kasih. Kenal masa di England dulu. Nah, gini umur 51 nikah. Nah, boleh anak seorang mepeh lu. Negak, erat ada tu tangga. Nah, anak jauh satu ayah nak pergi sain pun bahan tak lain sain. Nah, dah nampak. Bahan tak buku cikgu. Nah, ha. Jangan paksa-paksa lah. Cuma kita sebagai anak soleh ni, kalau ibu makok kita orang tua pilih tak, eh? Maka kita ikut je lah, eh? Cinta datang kemudian, cara Islam datang kemudian, cara-cara orang ngaji lah. Orang pondok idak lalak main macam kita ni tak, tak pagi mari tak kena, tak kena dah. Dia tengok muka kenang, bukan bini orang, bukan dalam edah tak, risik dalam seminggu dua aku ada masalah, ada penyakit-penyakit berat tak ada, ok, tanya-tanya orang kampung budak ni ok, baik, cakap dengan orang ni kau, nak ah, baru kita kenal hati dan budi terusnya body dia, faham? Dia apa benda gendong rata bila ni kau tak gendong lah dah 2 tahun tu nak pergi belaka tu, atau penyumpah kali aku rambut, faham tak? Siapa muka dia, bunga muka puan senyum kat penyum tu, sama muka penyum. Nah, habis dah. Sekayu lelaki 3 kali pada lekat selah itu. Tunjuk depan kau sini. Nah, habis kata dah. Konpun nang halibi. Nah, jadi macam pasangan lelaki isteri dah. Siapa kata apa tak bila nak menikah? Nah, barulah menikah. Banyak dah dosa. Bila menikah, ada. Tak ada bahagia. Gitulah. Kakak berengek lebih seorang. Kakak berengek lebih seorang. Kasih ada lah. Nah, ni kalau kita tak dan jamah dia, tak dan keluar dengan dia, nikah, oh, rata lagi jalan pas nikah. Nah, kalau naik motor kata bukan sahaja nak duduk belakang, bola dia dulu bini. Ha, tak, kaki duduk tak maitan. Nah, mana seronok nak bergaduk. Dah duduk kandang sama, bila nikah tak kandang lah. Nah, tak kandang sama, dah 2 tahun dah kata, bini kau, tak macam mana, tangan tak pegang lah. Nah, orang nak kasih sungguh ke isteri tau. Walaupun ada cucu pegang tangan ni. Pegang tangan tuk nak nintah jalan. Molek barang ni lori minyak tuk. Nak pegang tangan ni lep sendiri. Anak baru dua orang. Lep bini belakang. Ngak ngi. Dah kacut kasut tumi tinggi. Mucung kasut macam dia sekurga balepek. Nak. Nak naik pula lekat telur tangga macam-macam mesin. Eh, bayang-bayang kasih. Jauh lah. Memang tepuh baru sama. Nak. Tak apa gesek. Macam belakang mampu pergi kuda. Nah, bila nikah dah nak dua orang, dah macam mana. Bini duduk depan sikit yang utuh. Belakang eh. Dah lock gitu. Nampak? Kawan tu duduk belakang. Dah ada anak pula tu pergi dua orang. Buat anak pula celah. Nah, duduk atas magak tu bini. Nah, balik rumah tu tu. Dah naik, dah atas rumah. Lepor gitu, dah tokat. Bini baru terus belah kaki. Tak utuh lagi. Soyok kain. Nah, gitulah. Bil melewatkan kedatangan haid, seorang perempuan telah menetapkan satu tarikh berkhatam Quran pada sama hari perkahwinan. Sekiranya pada tarikh itu dia datang haid, maka tentulah dia tidak dapat berbuat. Demikian apa hukumnya sekiranya dia makan pil macam-macam untuk melewatkan kedatangan haid dan bukan untuk menahannya. Dah. Ha. Baik. Ni nak nikah juga ni. Nak nikah juga. Tapi hari perkahwinannya itu dia buat spesial sikit. Daripada orang lain. Dia nak baca Quran. Nak memperdengarkan Quran. Hebat ni. Awet dia boleh baca Quran. Nak. Dia power hari ni. Nak. Kita muaji pun baca Quran macam asa kat dulang. Muaji. Nak. Ni nak nikah lagi. Ni nak memperdengarkan ujung-ujung lah. Nah, surah-surah terakhir. Tanda takhatan Quran ni baca ujung lah. Sahabat tiada bila habis tu sampai ke bawah. Nak. Sampai Quran lebih nak. Lepas tu akad nikah. Nak. Umpamanya. Tiba-tiba nak mari uzur, dia rasa nak mari uzur. Kena dengan hari kahwin tu hari akan uzur. Biasanya dia boleh lepuan walaupun tidak tepat, dia boleh tahu. Nak 2-3 hari lagi, nak 5 hari lagi, 4 hari lagi, walaupun tak tepat dah, dia boleh tahu. Macam katakan esok, hari ni berasa lain macam dah. Esok hai. Nak dia rasa macam esok ataupun malam kazang ni. Dia boleh tahu apa? Pasal dia dah lalu sama dah. Bukan orang puan baru. Dah, haid lama dah lah. Pack 3 bank dah. Beli. Dah, mana banyak pengalaman. Dia boleh tahu. Malah karang ke berasa ke dah sedap ni. Dia dah khidmah. Malah karang ni berasa. Dah. Umpamanya. Dah. Jadi, dia takut dah boleh nak ngaji Quran ni. Malah ni ngaji Quran ni pasal khatam Quran. Nak nikah bahasa. Nak. Dia berasa tak sedap dah. Pahasa ni berasa dah. Rori-rori. Eh. Jadi nak makan pay. Tak boleh tubik ni. Masalahnya nak makan pay. Nak tahan haid. Supaya malam ni dapat khatam Quran. Esok tubik tak apa. Nampak? Tak apa esok dah lusa lah. Pasal malam ni nikah. Dah. Benda suka. Oh gitu dia lah faham. Kalau sifat 20 tak ingat-ingat. Nak menggunakan perubatan moden, ya? Jawapan haid itu adalah undang-undang tabiat kaum wanita, jadi eloklah tidak ditahan tabiat seumpama itu. Sekiranya ia ditahan, ia boleh membawa mudarat, boleh pula membawa kepada haram. Firman Allah, wala tunku bi aydikum illa tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan ini sengaja kamu buat satu perkara yang menyebabkan jadi cedera anggota kamu, cedera dalaman, cedera luaran ataupun jadi rosak. Pendengaran, penglihatan tak boleh. Haram hukum. Nah, kita sengaja rosakkan kesihatan kita, nah, hukumnya haram. Nah, sengaja butakan mata haram, sengaja pekokkan telinga, sengaja buat keluar tubuh dengan pisang apa haram, tak boleh. Nah, atas sukan berbahaya yang boleh membawa maut, boleh menjadikan hilang manfaat anggota, haram. Nah, macam tinju tu haramlah, tumbuk muka. Dan akan menumbuk muka dalam Islam ni tak boleh. Nah, bila berperang elokkan daripada tumbuk muka, kita bang muka. Nabi pisang tak ingat. Nah, masa terikut-ikut sokak punya pasal tumbuk muka. Dia takkan nak main tinju nak tumbuk muka wajib. Nah, jadi tak usah main minum lagu tu. Itu semuanya ila panggil tahlukah, kerosakan. Nah. Jadi haid adalah tabi'in kaum perempuan. Nampak? Nabi memberikan haid, Nabi kata hadza ma katabahunna ala nisa'i min ummati. Ini haid ini adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas mereka itu kaum nisa, kaum perempuan daripada umatku. Ketetapan Allah. Nah, satu perkara yang baik, putaran kesihatan. Nah, canggih. Haid ini memang canggih lah. Satu sistem yang dicipta oleh Allah. Nah, yang membawa kesihatan kepada perempuan, yang menyebabkan dia boleh beranak dan sebagainya. Nah, memang hebat lah. Haid ini satu perkara yang cukup hebat. Maka kalau boleh lah, kalau benda yang tidak darurah, jangan kita tahan haid. Nah. Kalau benda yang darurah yang kita tak dapat tidak, maka dibenarkan kita tahan haid dengan menggunakan perubatan moden ataupun perubatan lama. Dengan syarat perubatan ataupun kaedah itu tidak membinasakan tubuh badan ataupun nyawa ataupun anggota badan. Jadi menggunakan pil, kalau pil itu dibenarkan

Nak tani-tani tak boleh, ropang lelaki boleh. Nak lelaki boleh, ropang tak boleh. Suara dia kan lembut kan. Nak tapi baiklah pada menyanyi khatam Quran. Nak nak cari di mana ni awet pandai baca Quran. Tok tua pun tak reti. Nak doa masuk tandas. Nak nanti lelaki kata tu mana tok tua panggil pok, mana pok doa masuk tandas. Rasa-rasa nama itu sama ronding. Tok tua doa masuk tandas tak reti. Ada ke orang buat natu bengongnya tok tua. Nak orang dulu teh nak buat natu doa masuk tandas, doa keluar tandas. Nak doa akhir tahun tengok jelek lah. Cebang sekali. Nak saya baca sifat 20 nak dengar. Pak Bakar Natu dia kata gini, pak saya mari terpang boleh tak? Nak balik ngapal. Dan ni lagu lah. Dah tak puan tak kerti. Mak dia, tok dia tak kerti macam Quran. Tak kata cucu ni pak pusat jelek, nak rambut merah. Nak nak baca Quran tak boleh. Penyanyi seorang, mari seorang baca Quran. Orang lain tak rok lain. Nak alik bahalam alik nung bahamin. Nak jadi bagaimana boleh berkhatam Quran itu? Inilah satu percara pelik yang dilakukan oleh Bakar Pengantin Quran. Pelik nak baca khatam Quran. Nak mengikut kaedah khatam Quran, hendaklah ditamatkan pembacaan Al-Quran itu lebih dulu, baru dia adakan upacara berkenaan. Kebersihannya telah upacara khatam Quran, maka dikhatamkan terus dan tidak dibuka-buka lagi. Patutnya khatam Quran, maknanya maksud budak ni telah pun selamat belajar sampai habis Quran. Maka boleh kita buat majlis, walaupun majlis ni bida'ah. Tapi bida'ah tidaklah dolarah, bida'ah yang diharuskan. Tak, kerana anak kita habis dah baca setiap 30 juzuk, syukurnya kita pergi makan korang boleh, tak ada salah. Leh? Tapi bukanlah maknanya khatam Quran tu maknanya khatam tutup terus. Leh? Tutup terus. Tak ada kenal dah Quran. Benda lain lah pula. Dia main fizik, kimia, sains, matematik. Fizik, kimia, sains, matematik, bahasa Malaysia. Nak. Lepas tu tua bila-bila, cari Quran pula. Nak. Tengah-tengah tubuh ni, tengah gagah ni, tak ada Quran dah. Tengah duduk sibuk dengan projek, dengan kabel, tak ada Quran. Quran dah Quran, sepuh lah. Bulan depan, sepuh lah. Bulan depan. Ini rejak. Bulan Syabah, tak lama dah lagi. Ada lagi saliwara radio. Ada lagi gisurah. Mana tak? Tangga surah kata tak boleh tengok muka ni. Tapi tangga surah tak boleh cakap. Nak? Ni tak lagi surah lagi sepuh tu lah. Ni sepuh Syakban lagi. Nak? Naknya korang surah dah. Hak biasa 30 orang. Wah, setemik 30 orang. Pandai-andai. Dah ayah mari habis. Lecing yang pandai-andai. Hak bola pia. Bola nak apa cek. Nak? Muka tidak regular mari. Nak? Baca Quran pusing, baca habis pusing, habis pusing. Kita ni generasi Quran kan. Nak baca habis pusing depan pula. Nah, main kotak-kotak itu. Kesimpulannya, dilarang menggunakan pil menahan haid hanya untuk dibuat bila-bila masa saja. Jadi buat masa suci tidak mengapa kalau tidak berkhatam pada hari perkahwinan. Dia nak khatam Quran hari perkahwinan. Nak lepaskan takut haid, nak makan pil tak boleh lah. Dia boleh makan pil ni nak tahan satu tabi'i yang ditetapkan oleh Allah. Bukan kita lawan Allah, tidak. Kita tak dilawan takdir Allah. Semuanya tak pedih lah ke? Nak? Umpamanya haid dijaga datang hari kami. Kita makan pedih, dijaga hari Sabtu. Hari Sabtu pun tak pedih kok. Tak? Tak boleh lari oleh takdir Allah. Tetapi jangan sebab-sebab yang biasa. Sebab-sebab darurah. Darurah ni lah. Nak? Darurah lah kalau seorang yang sampai masa dia nak tawah ifadah, tawah rukum. Lain dia duduk Mekah, kapur dia dinum. Lain dia duduk Malaysia. Dia nak main pergi 3-4 kali, bukan dia. Tak? Walaupun kita ada PT sekarang ni 12,000 nak pergi selalu, tak boleh. Jadi kota lah, macam-macam hal lah, bisa lah apa tu. Tak, maka dikira darurah. Sampai di sana, takut haid, makan pil penahan haid. Nah, dibolehkan. Tak, ni tujuan nak khatam Quran saja. Benda yang tidak disuruh pun dalam Islam, khatam-khatam Quran. Nah, tapi sambutan-sambutan seperti itu, kalau dibuat, tidaklah ada perkara-perkara yang tidak dibenarkan syarak, tidaklah menjadi kesalahan. Sama macam hari jadilah. Hari lahir. Nah, hari lahir ni bid'ah. Tak ada dalam Islam. Tetapi bila buat tidak haram. Melainkan haram itu aridi. Belah kek haramlah. Sebab belah kek ni diwajibkan dalam sambutan hari lahir umat Kristian. Nah, jadi tak salah. Belah kek buat doa selamat. Sepenuh hari lahir doa selamat, semayang hajat. Dan makanan benda lain boleh. Nah, belah diriang, mesti diriang. Nah, tak ada masalah. Jangan tigu-tigu lagi tu. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Barang siapa yang meniru upacara satu kaum, maka dia tergolong kaum itu. Nah, ha, masuk kaum ni. Oh, lagu tu. Ni nak hari-hari ibu ke hari ibu? Nah, hari ibu bila? Tanya kaum ibu bila? Berapa bulan? 25. Ha, lepas dah tak? Dua hari dah. Hari ni 27 dah tak? 29? Oh, 29 dah. 4 hari dah hari ibu. Tak boleh tu sambutan hari ibu dipatuakan di ulama-ulama sebelah apa ni Timur Tengah haram. Kerana dia hasilnya hari Mother of God dalam upacara kalendar agama Kristian, hari ibu. Dah the Mother of God, maknanya ibu Tuhan, itu hari Siti Maryam. Dah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia kata Siti Maryam ni isteri Tuhan ataupun mak Tuhan. Dah hari ibu tak boleh sambut. Dan Islam tak suruh kenang 25 hari bulan itu sebagai hari ibu. Tapi Islam suruh kita kenang jasa ibu sepanjang zaman, 365 hari setahun. Nah, ha begitu. Nah, dan juga tak adil lah. Nah, hari bapa bila? Nah, hari bapa. Adil tak? Lah. Ha. Dan hari datuk. Tak ada lah. Dalam yang ni ke datuk dia ada jasa dia pula ke cucu. Nah. Ha. Tok pula lagi. Nah, hari tok nyang jangan besek ni. Nah, jangan ikut dah. Banyakkan daripada Yahudi Nasara. Nah, hari ibu daripada Kristian. Valentine hari Kristian. Hari besar menghormati padri Saint Valentino. Padri besar di Spain, di Andalus, nah. Jadi jasanya sangat besar kepada agama Kristian kerana berjaya memurtadkan 1 juta orang lebih Sepanyol yang Islam. Besar lah 1 juta orang lebih dibuat murtad, maka dikenang sebagai hari Valentine, hari berkasih sayang. Ha, habis kena tipu bila umat Islam. Bodoh, lagi dengar, siapa suruh. Nah, waktu likuli alfin wahidun fil jannah, tiap-tiap 1000 orang umat Islam akhir zaman, 999 masuk dalam microwave api neraka. Nampak? Itu suruh. Tengok pada nisbah. Jeng. Awak semayang dalam neraka. Di Mekah dalam neraka. Lagi tak dengar benda lagu ni, payah nak tinggal. Nak. Perang Islam bukan ibadat saja. Dia dengar. Baru dapat terbeza. Amalan-amalan kita selamat daripada akidah-akidah yang merosakkan. Nah. Sambut macam-macam. Ni semua ni disetuju oleh pemerintah. Dan kita pula. Sistem yang ada sekarang ni, sistem sekular campur Islam liberal. Kita sekarang. Islam liberal ni, iaitu menerima apa jua daripada agama lain, daripada barat, apabila perkara itu dipersetujui oleh majoriti. Itu dipanggil liberal. Mana kalau ramai rakyat suka, walaupun haram, dalam Quran, dalam hadis, kita terima benda itu. Itu Islam liberal. Nah, Islam liberal, masuk dalam 72 golongan dalam pinggir itu. Eh, jangan kita terpedaya, liberal-liberal. Eh, liberalisasi dan sebagainya. Apa juga yang datang daripada Kristian ke Yahudi ke Majusi, kita boleh terima benda itu. Tak, orang tak kecoh, orang tak jadi huru-hara, kita terima masuk dalam budaya kita. Itu sekarang dia buat macam-macam. Tak, benda yang mana orang suka. Orang nyanyi, joget, ramai orang suka tak. Tak ramai orang marah. Orang kata, tak imai marah. Tak mana, maka diterima pakai. Baju menyanyi sekarang ini satu industri yang sangat menguntungkan. Nah, yang menelan belanjawang saja ratusan juta ringgit. Nah, itu dipanggil liberal. Plural, Islam plural. Sesat juga dalam opini aku. Plural ni maknanya menganggap semua agama adalah baik belaka. Nampak? Semua agama adalah baik belaka. Dan berbaik-baik dengan agama lain, seterusnya dia ambil sebahagian daripada upaya agama lain, dibawa ke dalam masyarakat supaya orang nampak kita ni satu negara yang cukup harmoni. Itu panggil Islam pluralism. Sesak agak bukan Islam tu. Tak boleh ratik kat mati. Pandangan lagu tu. Sebab tu sekarang diterima, dibawa di dalam kurikulum, bahawa semua agama adalah baik. Ini ajaran sesak. Inna Allah, inna dina, inna Allah, al-Islam saja. Agama yang Tuhan reda satu Islam. Hal lain semua sesak. Tidak ada kebaikan. Nah, tapi pluralism nak supaya kita anggap baik. Nah, macam macam larian obor. Larian obor ni daripada upacara yang wajib dalam agama Majusi. Obor itu mesti dibawa lari kerana nak buat satu-satu perkara besar. Nak nikah, nak main sokap, nak belawang besar lah benda besar.

Fani harus. Dan setelah nyata memang ada anak, diceraikan juga, maka tidak akan ada penyesalan kemudian hari. Tapi kalau setelah dijima lepas daripada suci kemudian diceraikan, belum tentu maknanya mengandung ataupun tidak, dia bercerai. Bila bercerai tiba-tiba ada anak, berlaku penyesalan mungkin kepada suami. Nah, kerana menceraikan anak, dulu ingat kita ada anak cerai lah umpamanya. Dan jadi kalau memang terang mengandung dah, hukumnya harus faham, ha, boleh cerai dan jatuh talak. Apakah sah lapar rajuk seperti di atas? Maka jawabnya, ada ulama-ulama kebanyakannya mengatakan adalah sah dengan kita rajuk saja. Maksud kita rajuk itu kita balik semula menjadi sebagai suami isteri. Nampak? Ha? Kamu jadi isteri ku, aku rajuk. Kamu atau kita rajuk. Aku rajuk tak boleh. Rajuk apa? Tapi kalau kita rajuk, mana sama-sama menjadi isteri balik. Nah, tetapi nak lapar rojok yang terbaik, yang tidak boleh dipertikaikan, aku rojok kamu menjadi isteriku kembali ataupun semula. Faham? Nah, ingat tu, aku rojok kamu menjadi isteriku semula. Ingat, aku rojok kamu menjadi isteriku semula. Kemudian isteri ni, isteri ni tak rela ni, dah tak rela pun ni, tak syarat rela, tak rela. Kerana rojok ni hak suami. Isteri kata aku tak rela, tambah soh juga. Ha, walaupun tok di dalam capur, toki masuk capur, wali pun tak suka, sah. Bila suami kata rajak, hukumnya sah. Ha. Ke dia tanya tak rela di jimak ni. Ke tak rela di rajak ke dia? Tak apa putih. Apa hukumnya jika suami rajak hanya tujuan untuk mencampuri isterinya semata-mata? Istimtak. Nak bersonok-sonok je. Jadi kalau lah rajak, kalau talak, tak duduk sekumah. Tapi dari nak istimtak, nak sonok-sonok dah boleh. So nak jauh-jauh boleh ha? Main-main kita motobuah aku semih. Ha, tu boleh ha? Jauh-jauh tapi nak jamuh pegang, nak main pada lucu, nak main ibu jari, nak main skate kok tak boleh. Pasal apa? Pasal haram tu. Nak pasal kita talak lah. Cuma duduk sekumah kerana dalam edab. Nak seronok, nak peluh, nak cium, nak apa, nak apa anda harap. Hukumnya kena rajuk. Jadi dia pun rajuk. Aku rajuk pun semula, rok je kebal lalu. Ha? Maka hukum apa? Tujuan dia rajuk tu kerana nak galak dia. Tak ada masalah tu. Tu hak dia. Nah, tapi sebaik-baiknya tujuan untuk menebus kesalahan kita, aku rojak ni kerana nak baik-baik semula supaya apa yang jaga lepas, maka kita jadikanlah pengajaran, kita bina hidup baru. Oh, jamin rojak lah tu. Nah, ni rojak nak galak lah tu. Nah, tadi tak boleh, tak ada rojak, tak ada jamah. Bila rojak, boleh tinggung, boleh apa. Nah, sah dah, tak ada masalah. Tapi tak jamin lah niat lagi tu. Adakah dikira-kira jika rojak tersebut tidak sah? Ha, tak ada benda-benda apa dah. Nah, tak kena denda. Denda ni atas keadaan lah. Nah, buat perkara-perkara yang tidak bertepatan, yang boleh menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, pihak qadi, pihak syariah, mahkamah, dia boleh beristihad. Nah, untuk membaikkan keadaan dengan hukum-hukum yang lain daripada wuduk, dengan guna istihad-istihad masing-masing. Nah, berarti berlakulah perlainan hukum dalam masalah ada rumah tangga. Nah, hukum-hukum nak mendisiplinkan suami, dia berlaku perlainan pelantang-pelantang itu dibenarkan oleh syarak. Nah, untuk membaikkan keadaan. Minta beri penjelasan terhadap suami yang mempermainkan isteri dengan lapar rojok kerana tidak mahu dicop jahat oleh masyarakat. Ini bukan masalah jahat tak jahat, masalah rojok. Nah, dia beri kita, bila kita cerai isteri kita, kita duduk serumah. Tujuan duduk serumah supaya mudah nak rojok semula. Nah, mudah nak berbaik semula. Masalah masyarakat ni macam-macam hal. Ada kalanya dia kata tak boleh, memang tak boleh sungguh. Ada kalanya dia kata dunia yang tak boleh, tapi perkara tak ada masalah pun. Nah, ini masyarakat kita nak suruh sama. Cuma kita pada asasnya, pada zahirnya, kita buatlah apa yang dituntut pada hukum syarak. Nah, mengikut keadaan yang dipahami oleh orang. Benda-benda yang hukum tu walaupun boleh, yang tidak dipahami oleh orang ramai, sebaiknya kita jaga-jaga sikit lah. Walaupun benda tu boleh pada syarak, dan ramai jahil sangat, dia jadi upak jidi. Nah, benda ni walaupun betul, jadi pandai-pandai lah kita jaga keadaan. Kemudian soalan yang terakhir lah. Ini benda. Dr. Masyidah kata masih bayar kafarah jimak dengan puak, dengan puasa 2 bulan berturut-turut, jika keluar darah haid tidak putus walak, boleh tolong jelaskan. Baca dah, dia kata lagi. Baca dah. Sekejap lagi. Dia kata Dr. Masyidah tu dalam hari yang berturut. Nah, dia kata ada orang perempuan, dia jimak bulan puasa ni, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Denda dia kafarah ni. Jadi orang puan nak puasa dia ulang dulu-dulu, tak boleh. Lelaki ni dulu-dulu dia tak ada tubik darah. Orang puan dia ada tubik darah. Nah, jadi kata Dr. Wahita, kalau keluar darah haid tak putus walak, boleh juga jika strik. Maknanya 40 hari baru keluar haid. Kadang-kadang ada 20 hari lagi, dia ulang 60 hari dah. Ada 20 hari lagi. Mari haid pula 10 hari, tak dikira dah putus walak. Lepas tu habis pergi haid, sama 20 hari saja lagi. Dah putus walak. Tolong jelaskan. Jelas bagaimana? Dr. Wahita pun pening tak? Mana dia orang puan? Kena kabarah. Mana? Tak payah puasa pun. Bodoh macam doktor. Apa yang pergi doktor kemur ni? Nah, ini masalah orang puan tak kena, orang lelaki saja kena. Yang kena kabarah jima, orang lelaki saja. Orang puan tak kena. Orang puan ni kena kodoh puasa je lah. Sehari mu jima. Tak, sehari kena kodoh puasa. Hari kedua jima pula. Dua kedua hari kodoh. Hak dua bulan turut-turut tak payah. Mana ulang maknanya pula ni? Nah, ini pening ni. Orang lelaki saja kena dua bulan turut-turut. Orang puan tak kena pun puasa dua bulan. Kabarah jima hanya kena untuk suami. Ibarat tak putus alat pula. Satu jima. Dalam satu VCD ustaz kata muta'ah itu hukumnya wajib. Tetapi apa yang saya dengar dari ustaz-ustaz yang mengajar, termasuk beberapa orang ustaz bergelar PhD, kata muta'ah itu haram. Dosa besar. Nak ikut ustaz Azhar tu nak ikut ustaz PhD. itu dah kerja lah. Tak apalah soalan yang terakhir. Dia kata dalam satu VCD kita kata muta'ah itu wajib. Lepas tu dia tengok ustaz-ustaz lain dengan dia balik daripada Mesir, balik Jordan, balik Syria, balik Hong Kong, balik Afrika. Pak PhD, pak doktor, semua kata haram sahaja. Dosa besar, muta'ah ni. Tak? Jadi hak mana strip tu? Hak mana strip tu? Dua-dua lah tu, mudah faham. Tak? Yang ustaz-ustaz ni kata haram dosa besar ni kahwin muta'ah tu, kahwin kontrak. Nah, aku nikah, aku terima lah nikah dengan ketung, dengan senik, dengan selema ni. Mas kahwin 45 riyal, selama 15 hari saja. Aku nak nikah muta'ah. Lepas tu aku nak balik kapal, pergi lah pulak mu. Tu nikah syiah tu. Hak tu haram. Hak kita kata wajib bayar muta'ah ini perceraian. Bila bercerai. Nah, ini pandangan jumhur ulama. Wajib kita bayar muta'ah. Bukan pak nikah muta'ah syiah tu. Muta'ah lain. Faham mana? Muta'ah dengan sebab perceraian. Tak ada. Curia kita kena bayar sedikit hadiah. Nah, kita curiakan dia. Kita nak nikah bini lain pula. Berilah hadiah 200 riyal. Nah, bakar bulanan dalam itu. Hak tu lain. Hadiah perceraian ni. Nah, aku juga dengan satu talak. Dia pun bilang, wih, 100 riyal. Muta'ah. Nah, waktu kita kata wajib bayar. Hak ni ustaz kata haram ni muta'ah kahwin kontrak atau syiah. Bak lain-lain bengong. Nah, ada. Jadi betul lagi dengan boleh. Nah, jadi satu huruf je tapi makna lain-lain. Macam tahlil. Tahlil bakna. Bak sini muta. Hak ni kata tahlil boleh makan. Hak tu tahlil 7 hari. Dia kata tahlil tak boleh makan. Sini muta. Dia pun nak beri halal balik. Ini bini waktu. Nampak? Dia pun akan nikah dengan perjanjian nak cegah balik. Tak boleh makan lah yang kan ni. Malam tu haram dia jima. Kerana haram si syarak. Buat kerja sini buta lagi tu. Ha ni tahlil tak boleh makan. Dia bahan tahlil 7 malam tak boleh makan. Malam dengan mana? Tak boleh makan. Jadi lapas sama. Tepat lain-lain. Bukan sikit lari tu. Tak ada 300-400 waktu. Jadi berjaga-jaga dengan lapas-lapas seperti ini. Dan insyaAllah lah kita sambung balik. Di panjangkan umur 4/9/2007 di surau Haji Muda Geliga. Nah, insyaAllah sebelum datangnya bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ali bima'alamtana wa alimna bima yanfa'na. Rabbana zinna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.